Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء Harith wa Hammam. Kemudian Syekh Muhammad Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan di dalam kitabnya itu Al-Umbudiyah, di dalam sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, nama yang paling asdaq, yang paling benar itu Harith wa Hammam. Al-Harith al-kasib al-fa'il wa Hammam fa'alun min al-ham. Wal-ham awwalu al-irada. Sedangkan Harith ya, dikatakan alladhi ya'mal, itu orang yang selalu berusaha. Adapun Hammam itu orang yang dia memiliki niatan yang kuat dan terus melakukan upaya dan usaha. Walham juga termasuk awal iradah. Jadi awal ketika dia menginginkan sesuatu atau sesuatu yang dia inginkan, yang dia harapkan. Fal insan lahu iradah daiman. Manusia itu mereka tentunya lahu iradah daiman. Pasti memiliki apa? Keinginan. Daiman selamanya. Wa kul iradah fala budda laha min muradin tantai ilaih. Tentunya setiap yang diharapkan, yang diinginkan, yang dicita-citakannya harus memiliki suatu tujuan yang pasti, yang tantai ilaih, yang kemudian dia berupaya untuk mengejarnya. Tentunya fal irda fil insan la tabqa bila nihaya. Tidak mungkin seorang manusia mereka ketika menginginkan sesuatu tanpa ada ujungnya. Pasti ingin mendapatkan apa yang dia harapkan tersebut. Tidak hanya sekedar apa? Angan-angan. Balabuda antantahi ila murad tanfudfi iradatiha, iradatuha. Tentunya harus dia upayakan, harus dia selesaikan, harus dia kerjakan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang dia harapkan. Nah, itu di antara iradah al-insan. Nah, falabudda li kulli 'abdin min murad mahbubin wa huwa muntaha hubbi wa iradati. Dan juga manusia itu ya, pasti menginginkan sesuatu yang dia cintai. Dan tentunya ketika dia mencintai sesuatu tersebut ya, pastinya dia akan upayakan dengan semaksimal mungkin, dengan bekerja keras. Nah, ketika dia ingin mendapatkan apa yang dia harapkan, yang dia cintai tersebut. Wadalika imma bil khair wa imma bis syarr. Tentunya hal tersebut ya, tergantung apakah dia ya, yang dia inginkan, yang dia cintai itu suatu hal yang baik ataupun juga bisa dalam hal kejelekan. Sama. Jadi ketika seorang menginginkan suatu kejelekan ya, karena dia sudah menginginkannya, mencita-citakannya, sekalipun itu hal yang buruk, yang jelek bagi dirinya, namun ternyata dia akan mengupayakannya. Demikian juga kebaikan. Fal insan bitabi'atihi abdu. Secara tabiat manusia itu adalah seorang hamba. Jadi menggantungkan sesuatu kepada apa yang dia inginkan tersebut. Imma ya'budallah, apakah dia itu nanti menyembah kepada Allah, au ya'bud al-ashjar wal-ahjar wal-asnam au aliha muta'addidah. Atau bisa juga mereka ada yang menyembah pohon, batu, patung, ataupun sembahan yang lain yang beraneka ragam yang mereka sembah. Nah, karena pada dasarnya manusia itu secara tabiat adalah abdun, butuh menghambakan kepada yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di ashabis sijn, ketika mengatakan kepada orang yang ada di penjara bersamanya, lima da'ahum ilallah, dan beliau berusaha untuk mengajak mereka agar beribadah kepada Allah, wahum musyikun, padahal mereka itu adalah orang musyrik yang masih menyembah kepada selain Allah. Ya sahibai sijn, a'arbun mutafarriquna khairan amillah al-wahidul qahhar. Ketika dia mengatakan kepada orang yang dipenjara, ya sahibi sijn, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik ataukah Allah al-wahid yang satu, yang maha perkasa? Ini menunjukkan apa? Al-insan ya, dengan secara tabiat ternyata masih butuh ya, kepada yang lain, menggantungkan atau mengharapkan, sehingga dia menghambakan dirinya ya, apakah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada makhluk. Faman lam yakunillahu ma'budahu wa muntahubbi wa iradati bal istakbara an dalik falabudda ayyakunal muradun mahbubun yasta'biduhu ghairullah. Maka orang yang tidak mau menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahannya, sebagai zat yang diibadahinya, jadi dia tidak mau beribadah kepada Allah ataupun tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan darinya, bahkan dia berani menentangnya, istikbar. Ya. Jadi orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, itu dikatakan orang yang istikbar. Wa qala rabbukumul uni astajib lakum. Innal ladina istakbiruna an ibadati. Nah, di dalam ayat ini mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Alladzina istakbirun, orang-orang yang istikbar, yang sombong, yang tidak mau beribadah kepadaku, tentu akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nah, maka orang yang tidak menjadikan Allah sebagai sembahannya, fala budda ayyakuna lahu muradun mahbubun yasta'biduhu ghairullah. Allah akan menghukum mereka semua itu menjadikan apa? Zat selain Allah, ghairullah, yang dia ibadahi, yang dia cintai, yang dia harapkan. Maka fayakunu abdan lidhalik al-muradi al-mahbubi. Maka tentunya dia akan menghambakan dirinya kepada zat tersebut yang dia harapkan, yang dia cintai. Ima al-mal, apakah dia menginginkan harta, imal jah, atau berani menghambakan kepada kedudukan, jabatan, wa imas suar, ataupun kepada wanita. Ya dan billah. Jadi penting untuk menjadikan diri kita agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika mendapatkan ujian, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, istighfar ketika kita terjatuh kepada kesalahan. Idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Maka itu adalah alamah as-sa'adah, ciri seseorang akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia ditimpa suatu ujian, cobaan, maka dia akan bersabar. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh kepada dosa, kesalahan, wa idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Ketika dia terjatuh kepada dosa, kesalahan, dia ingat kembali kepada Allah, mohon ampun kepadanya. Maka orang demikian mendapatkan apa? As-sa'ad. Di dunia wal akhirah. Sehingga orang-orang yang tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'budah, sesembahannya. Imma ma yattakhidhu ilahan min dunillah. Bahkan dia menjadikan sesembahan selain Allah. Contohnya seperti kasyamsi wal qamari wal kawakib wal awthan wal kuburil anbiya wal salihin. Apakah dia menjadikan matahari, bulan, bintang, atau berbagai jenis awthan, wathan, ya, patung, kuburan, anbiya, para nabi, dan orang soleh, atau minal malaika, ataupun menyembah kepada malaikat atau para nabi, apabila mereka tidak menjadikan tadi Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan yang satu. Alladzina yattakhiduhum arbaban aw ghaira dzalik ubida min dunillah. Naam, maka tentu harus istiqamah di atas al-haq. Kita berupaya untuk terus menjaga akidah kita, jangan terjatuh kepada hal-hal yang demikian. Ya. Karena orang-orang yang menjadikan makhluk ataupun selain Allah sebagai sembahan, maka tentunya dia termasuk orang-orang yang istikbar, orang-orang yang sombong, orang-orang yang akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Bahkan di antara mereka ada yang lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Menjadikan sesembahan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mengabulkan apa yang dia inginkan sebagai ilah. Wa hada minal inhitat al-yaj'al insana al-aqil al-mayyit. Sungguh sangat buruk ketika seorang menjadikan al-mayyit, orang yang sudah mati atau benda mati, itu dijadikan apa? Tempat perlindungan yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak bahaya. Bahkan fa innahu yastaghitsu bihi, ada di antara mereka itu yang istighatsah, memohon, meminta sesuatu ketika dalam keadaan terdesak. Wa yad'uhu wa yatadarra' ilaihi, yang terus berdoa kepadanya, tunduk kepadanya, menghambakan diri kepadanya, bahkan wayadzbah lahu wayandar lahu wa huwa mayyit, bahkan menyerahkan sembelihannya, bernazar atas namanya, padahal wa huwa mayyit, tidak bisa hidup. Naam, la yamlik li nafsihi, bahkan tidak ada sedikit pun yang dimiliki dari apa yang mereka sembah. Nah, sungguh ini adalah suatu hal yang jelek bagi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Wallahu lam ya'dan ayya'budu ghairah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, tidak mengizinkan ketika seorang menyembah kepada selainnya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, apakah kepada malaikat yang terdekat ataupun kepada para nabi yang diutus, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. La yarda, tidak ridho. Li anna al ibadah haqqun lillahi wa kullu anbiya da'u ila ibadatillah wa tarak ibadah masiwa. Karena ibadah ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Jadi agama ini, syariat ini, itu hanya milik Allah, murni. Jangan ditujukan kepada selain. Nah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus kepada sebelum engkau itu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah aku. Nah. Jadi kullu rasulin yub'atsu bihadza. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah itu semuanya sama dakwahnya, yaitu menyembah Allah semata. Walaqad ba'atsa fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allah wajtanibu taghut. Jadi kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka semua menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut, menjauhi sesembahan selain Allah. Hadza asasun. Ini adalah dasar seseorang beribadah kepada Allah. Bahkan ini dia termasuk apa? Asas da'watir rasul. Pondasi dakwahnya para rasul. Al-amr bi ibadatillahi wa tarak ibadah masiwa. Jadi mereka semua diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan bentuk sesembahan kepada selain Allah. Nah, ini diantara nasihat yang diberikan oleh Syekh rahimahullah taala untuk senantiasa menjaga keikhlasan di dalam hal ibadah. Ketika seorang terjatuh kepada riya, terjatuh kepada asyrik, ya dan billah, ini termasuk apa? Penghancur pahala amalan yang dia kerjakan. Nah, naqul hakala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.